Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang al-ibdal. Sekarang kita masuk ke bait yang ke-947. Qala al-musannif rahimahullah, waftah warudd al-hamza ya fi ma u'il la man wa fi mithlihi rawatin ju'il wawan wa hamzan awwal al-wawain rudd fi bad'i ghairi shibhi wufi al-ashad fathah dan jadikanlah hamzah ya fathah dan jadikanlah hamzah ya. Ada tanazu' di situ ya. Hamzah adalah mafulbi yang diperbutkan oleh iftah dan rudda. Fathalah hamzah dan gantilah hamzah menjadi ya. Fima u'illaman, pada apa yang lamul kalimahnya mu'al. Apa yang lamul kalimahnya mu'al, masuk di dalamnya apa yang lamul kalimahnya hamzah, ya ataupun yang aslinya wawu. Demikian kata Ibnu Hisham. Wa fi mitli hirawatin ju'il, dan pada yang semisal hirawah, ju'il wawan. Ju'il naibul fa'ilnya huwa, kembali kepada hamzah. Hamzah dijadikan wawu, bukan ya. Ya. Wa hamzan awwal al-wawaini rudd. Kemudian pembahasan berikutnya, jadikanlah wawu yang pertama dari dua wawu hamzah. Jadi wawu yang pertama dari dua wawu diganti menjadi hamzah. Fi bad'i, dengan syarat di awal, terjadinya di awal. Ghairi shibhi wufi al-ashad, juga dengan syarat tidak mirip dengan wufiya al-ashad. Wufiya, kalau misal wufiya, di situ juga sama ada dua wawu di awal, tapi wawu yang pertamanya tidak harus diganti hamzah. Kenapa? Nanti alasannya. Boleh tidak diganti hamzah wawunya, boleh, tapi tidak wajib. Wufi al-ashad, yani maknanya adalah bulliga al-ashad ini al-quwah, ia telah sampai atau tersampaikan kepada masa-masa kuat, masa-masa baligh sampai dengan 40 tahun. Hatta idza balagha ashuddahu. Qad sabaqa annahu yajibu ibdalul maddati zaidati fil wahidi hamzatan idza waqa'at ba'da alifil jam'i. Telah lewat penjelasan barusan bahwasanya wajib mengganti mad tambahan, wajib mengganti mad tambahan fil wahidi pada mufrad, wajib menggantinya dengan hamzah apabila ia jatuh setelah alif jamak. Contoh sahifah, sahaif, ya sahaif. Sudah lewat itu. Wa annahu idza tawassata alifu mafa'ila baina harfaini layyinaini quliba thani minhumah hamzatan, dan bahwasanya apabila alif mafa'il berada di tengah-tengah antara dua huruf layyin, dua huruf illah. Sudah lewat juga ini rinciannya ya. Quliba thani minhumah hamzatan, maka salah satu dari keduanya diganti menjadi hamzah. Dibalik menjadi hamzah. Contoh nayif menjadi nayaif. Iya. Kenapa beliau ulang dua pembahasan ini, dua macam ini? Karena pembahasan sekarang berkait dengannya. Hanya saja ada sedikit perbedaan. Yaitu pada pembahasan sekarang, lamul kalimahnya itu bukan huruf sahih tapi mu'al. Mu'al. Wawu, iya ataupun hamzah di dalamnya. Ya. Kemudian, wa dzakarahuna annahu idza kalla lamu ahadi hadzaini naw'aini fa innahu yukhaffaf bi ibdali kasratil hamzati fathatan thumma ibdaluha ya'an. Dan di sini beliau menyebutkan bahwasanya apabila lam salah satu dari dua macam ini mu'tal, maka ditakhfif. Kalau lamul kalimahnya bukan lam, ya tadi sahaif, naya'if, ya diganti menjadi hamzah itu. Huruf madnya, huruf illahnya. Tapi kalau lamul kalimahnya adalah huruf yang mu'al, ya, maka ditakhfif dengan cara mengganti kasrah pada hamzahnya fathah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengganti hamzahnya ya, yaitu singkatnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Malik. Waftah warudd al-hamza ya'a ya fi ma'il laman. Fathah dan gantilah hamzah menjadi ya. pada yang muallamnya. Ya. Ataupun rinciannya akan disebutkan ya setelah ini. Famitsalul awal, contoh yang pertama. Ya, yang pertama babitnya adalah jamak yang ia di atas wazan mafa'il. Jamak yang ada di atas wazan mafa'il. Kemudian ada hamzah aridhah yang datang setelah alif. Iya. Setelah alif jamak ada hamzah aridhah. Nanti hilang lagi ya. Kemudian lamul kalimahnya adalah hamzah atau ya ataupun wawu. Iya, yang ada pun yang dicontohkan di sini oleh Asy-Syarih adalah satu contoh di mana lamul kalimahnya adalah ya asli. Ya, kita baca dulu apa penjelasan dari Asy-Syarih, kemudian kita sedikit tambahkan. Contoh qadhiyah. Qadhiyah menjadi qadaya. Ya, qadaya dan syarat-syaratnya terpenuhi. Itu syarat-syaratnya terpenuhi. Karena dia wazan jamaknya mafa'il itu aslinya. Kemudian juga tadinya ada hamzah aridhah, kemudian lamul kalimahnya adalah apa? Adalah ya asli qadhiyah. Adapun ta'nits itu dianggap terpisah. Lihat qadhiyah menjadi qadaya. Prosesnya bagaimana? Prosesnya adalah wa aslihu qadaiyu. Aslinya qadaiyu. Dalam catatan kaki disebutkan bal asluha qadaiyu, bahkan yang benar aslinya bukan qadaiyu tapi qadaiyu. Ya. Qadaiyu karena dari qadhiyah. Ya. Qadaiyu dengan dua ya. Diganti ya yang pertama menjadi hamzah sehingga menjadi qadaiyu. Jadi aslinya qadaiyu dulu. Qadaiyu. Ya setelah itu baru menjadi qadaiyu. Ya. Biibdali maddatil wahidi hamzatan, dengan mengganti huruf illah pada mufradnya hamzah. Ya. Madda maksudnya huruf illah pada mufradnya diganti menjadi mad. Diganti menjadi apa? Hamzah. Ya. Kama fu'ila fi suhifah suha'if. Sebagaimana yang diperbuat pada suhifah menjadi suha'if. Diganti menjadi hamzah. Madnya diganti hamzah. Ya. Fa'abdalu kasrat al-hamzah di fathah. Setelah itu mereka mengganti kasrah pada hamzah menjadi fathah. Ya. Sehingga menjadi apa? Ya. Qaba'ayu. Jadi aslinya apa? Qaba'ayu. Prosesnya menjadi qaba'ya. Yang pertama mengganti yang pertama, ya yang pertama hamzah sehingga menjadi qaba'ayu. Proses yang kedua mengganti harokat hamzah yang kasrah menjadi fathah. Jadi qaba'ayu. Fahina idin taharokatil ya, maka ketika itu ya-nya berharokat wan fathah maqoblaha, dan sebelumnya fathah qodo ayu. Ya, ya-nya berharokat kemudian sebelumnya fathah. Setelah itu fakulibat alifan fasarat qodoan. Setelah itu dibalik, ya dibalik menjadi alif ya-nya sehingga jadilah qodo'a. Fa'ubdilatil hamzatu ya'an fasara qadaya. Kemudian setelah itu diganti hamzanya menjadi ya, maka jadilah qadaya. Ya. Lihat lebih rinci lagi langkah-langkahnya dijelaskan dalam catatan kaki. Ya, sama sih tadi. Kata beliau, bal asluha qadayiyu. Aslinya qadayiyu dengan dua ya. Ubdilatil ya'u al-ula hamzatan. Ya yang pertama diganti hamzah, sehingga jadilah qadayiyu. Lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, menjadikan ya-nya yang pertama menjadi hamzah sehingga apa? Qadaiyu, itu yang pertama. Mengganti ya-nya menjadi hamzah. Qadaiyu. Setelah itu mengganti atau membalik atau mengganti kasrahnya pada hamzah menjadi fathah. Untuk takhfif sehingga apa? Menjadi qadaiyu. Ini proses kedua. Proses ketiganya qulibatil ya'u almutatarrifatu alifan. Ya yang ada di ujung diganti menjadi alif. Ya. Kenapa litaharrukiha? Karena ya-nya berharokat kemudian sebelumnya fathah. Sehingga menjadi qaba'a. Langkah yang keempat. Qulibatil hamzah ya'an. Diganti hamzahnya menjadi ya. Lijtima'i syibhi salafi alifat. Karena berkumpulnya apa yang menyerupai tiga alif. Ala'kibaril hamzati syibha alifin. Dengan memandang hamzah itu adalah yang mirip dengan alif, sehingga jadilah qadaya. Ada empat proses. Nah, ini yang dicontohkan oleh beliau adalah apa yang lamul kalimahnya, huruf illahnya adalah ya asli. Dan di sana ada dua yang lain yang belum dicontohkan. Yaitu apa yang ya, lamul kalimahnya hamzah. Ya, seperti khataya. Khataya. Dari apa khataya? Mufradnya khati'ah. Itu kan lamul kalimahnya hamzah. Adapun hak ta'nits ya teranggap terpisah. Khati'ah. Maka ini langkahnya menjadi khataya ada lima langkah. Ya, kalau pada yang semisal qadhiyah yang ya-nya asli ada empat langkah. Kalau pada yang lamul kalimahnya hamzah seperti khati'ah menjadi khataya ada lima langkah. Ya. Jadi khataya asalnya dulu adalah khatayiku. Khatayiku. Ya, khataya, khati'ah dijamakkan di atas mafail jadi apa? Khati'ah khata'i'u kan? Khati'ah khata'i'u. Itu aslinya. Ya, dengan ya kasrah. Ya. Yang mana ya kasrah itu aslinya adalah ya pada khati'ah mufrad. Ya, khata'i'u, ya yang kasrah adalah ya yang ada pada mufradnya yang sukun khati'ah. Kemudian hamzah yang setelah ya-nya itu adalah lamul kalimahnya. Khata'i'u, itu lamul kalimahnya hamzah. Nah, lihat prosesnya. Thumma ubdilatil ya'u hamzatan. Ya, saya baca penjelasan dari Musyam. Kemudian diganti ya'nya menjadi hamzah. Al-hadd libdali fi shahih, sebagaimana pada batasan penggantian ya menjadi hamzah pada shahih. Khata'i'u menjadi khata'i'u. Ya. Nah, itu langkah pertamanya, mengganti ya-nya menjadi hamzah. Karena ia datang setelah alif. Alif mafa'il. Iya. Khata'i'u. Iya. Setelah itu bagaimana? Iya. Thumma ubdilatil hamzatu asaniyatu ya'an. Setelah itu diganti hamzah yang keduanya. Yang merupakan lamul kalimah menjadi ya. Jadi apa? Khata'i'u. Kenapa diganti hamzah yang keduanya menjadi ya? Kata Ibn Hisham. Karena hamzah yang ada di ujung. Kalau dia datang setelah hamzah. Itu diganti menjadi ya. Kaidahnya demikian. Meskipun harokatnya bukan kasrah. Harokat hamzah sebelumnya bukan kasrah. Ya. Apalagi kalau sebelumnya kasrah. Lebih-lebih lagi. Nah, itu. Jadi khata'i'u. Langkah yang pertama. Mengganti ya menjadi hamzah. Khata'i'u. Kemudian mengganti ya. Khata'i'u ya. Setelah itu hamzah yang keduanya diganti ya. Khata'i'u. Ya khata'i'u. Setelah itu summa qulibat. Kasratul ula fathatan litakhfif. Kemudian kasrah yang pertama. Khata'i'u. Kasrah pada hamzah yang pertama. Diganti fathah. Untuk takhfifnya khata'i'u. Ya kan? Khata'i'u. Ya. Kemudian setelah itu. Qulibatil ya alifan. Ya yang ada di akhir itu diganti menjadi alif. Jadi khata'i'u menjadi khata'a. Ya khata'a. Ya. Kenapa diganti alif khata'i'u? Litaharruki karena ya-nya berharokat dan sebelumnya fathah. Sehingga jadi khata'a. Yang kelima, proses yang kelima ya, adalah mengganti hamzah menjadi ya. Sehingga jadi khata'ya. Ya. Khata'ya. Jadi proses ya. Khata'ya ataupun khati'ah proses bisa sampai kepada khata'ya ada berapa? 5 ya. Ada 5. Yang pertama kita sebutkan dulu aslinya khata'ya, khata'i'u. Khata'i'u. Proses yang pertama menjadikan ya-nya menjadi hamzah, khata'i'u. Proses yang kedua ya hamzah yang kedua dijadikan ya khata'i'u. Ya, proses yang berikutnya hamzah pada harokat fathah pada hamzah diganti fathah khata'i'u. Kemudian ya-nya setelah itu ya diganti menjadi alif khata'a. Setelah itu hamzah diganti ya. Jadilah khata'ya. Nah, itu prosesnya. Kemudian contoh yang lamul kalimahnya mu'al dengan wawu ataupun ya yang aslinya wawu. Ya. Contohnya matiyah. Matiyah. Aslinya matiyah adalah matiwah, fa'ilah, matiwah. Ya. Jadi lamul kalimahnya wawu aslinya, cuma diganti wawunya karena ia berharokat datang setelah ya yang sukun diganti menjadi ya hidgham jadi matiyah. Sehingga matiyah ya yang kedua itu adalah ya yang aslinya wawu. Nah, ini dijamakkan menjadi mataya. Mataya. Ini prosesnya ada 5 tahapan juga. Iya, ada 5 tahapan. Aslinya mataya adalah matayiwu. Kan asli wawu kan? Matayiwu. Kalau tadi khati'ah asli hamzah ya khata'iyu. Ya, kalau yang qadhiyah aslinya ya qadhiyu. Kalau matiyah aslinya matiwah, maka asal dari matoya adalah matoyibu. Bagaimana menjadi matoya prosesnya? Yang pertama mengganti wawunya menjadi ya. Matoyibu wawunya diganti menjadi ya. Kenapa? Karena iya wawu ada di ujung. Datang setelah kasrah, maka diganti menjadi ya. Matoyibu. Iya. Kemudian langkah kedua, iya. Ya yang pertama matoyibu, ya yang pertama diganti hamzah. Mato iyu. Ini kaidah yang sudah diterapkan pada shohaif. Kemudian setelah itu, setelah mato iyu, kasrah pada hamzah diganti fathah. Mato ayu. Kemudian ya-nya diganti alif. Mato a. Kemudian setelah itu apa? Hamzahnya diganti menjadi ya. Sehingga jadi mato ya. Mato ya. Itu. Ingat-ingat ya. Kalau yang lamul kalimahnya adalah hamzah atau ya yang aslinya wawu, maka 5 tahapan. Kalau lamul kalimahnya asli ya, ada 4 tahapan. Nah, kemudian wa misalu tsani, contoh yang kedua ya, contoh yang kedua maksudnya idza tawassata alifu mafail baina harfi layyinaini, apabila alif mafail di tengah-tengah antara dua huruf layyin dengan syarat di sini lamul kalimahnya apa? Huruf illah. Zawiyah. Ya. Zawiyah. Menjadi zawaya. Itu kan ada dua huruf illah wawu dan ya. Tengah-tengahnya apa? Alif mafa'il. Menjadi zawaya. Zawiyah menjadi zawaya. Ya. Bagaimana aslinya prosesnya menjadi zawaya? Itu bahasanya aslinya mafa'il juga. Aslinya katanya zawai. Hanya saja biasa dikomentari kurang tepat katanya. Bahkan aslinya zawawiyu. Zawawiyu. Ya. Zawawiyu. Ubdilatil wawu ba'dal alif. Ya. Alif fa'ail. Hamzatan fasorot zawaiyu. Kemudian diganti wawunya yang datang setelah alif menjadi hamzah. Sehingga jadilah zawaiyu. Sehingga asli jadi zawaya adalah zawawiyu. Prosesnya bagaimana menjadi zawaya? Ya, wawu yang datang setelah alif diganti menjadi hamzah. Ini kaidah yang sudah tetap. Zawaiyu sehingga. Ya. Biibdalil wawi alwaqi'ati ba'da alifil jam'i hamzatan. Dengan mengganti wawu yang datang setelah alif jama' menjadi hamzah. Tanayif menjadi nayaifi. Setelah itu, proses yang kedua. Faqallabu kasratal hamzati fathah. Mengganti kasrah pada hamzah menjadi fathah. Zawaiyu. Ya, zawaiyu. Itu proses yang kedua. Fahina idin, maka ketika itu qulibatil ya alifan. Ya-nya diganti menjadi alif. Kenapa? Li taharrukiha, karena ya-nya berharokat wa infitahi ma qablah, sebelumnya berharokat. Jadi zawaa, ya kan? Fasarat, sehingga jadilah zawaa. Tsumma qulibatil hamzah, kemudian hamzahnya diganti ya menjadi zawaya. 4 prosesnya. Ya. Zawaya. Dari zawawi menjadi zawaiyu, menjadi zawaayu, menjadi zawaa, menjadi zawaiya. Ya. Di situ kan diganti ya hamzahnya dengan apa? Ya. Nah, itu juga yang dimaukan oleh musannif tadi. Waftah warudal hamzah ya fi ma'il laman fathah, dan gantilah hamzah menjadi ya pada yang mu'allamnya. yang mu'al lamnya. Kemudian pembahasan berikutnya. Wa asyara bi qawlihi wa fi mithlihi rawa ju'ila wawan. Ya rawa itu al-'asa dhakhmah. Tongkat yang apa? Besar ya. Pada beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wa fi mithlihi rawa ju'il wawan, pada semisal rawa hamzah dijadikan wawu. Ya, ila annahu innama tubdalul hamzatu ya'an idza lam takun illamu wawan salimat fil mufradi kama masal. Kepada bahwasanya apabila ya, kepada bahwasanya hanyalah panjangannya. Beliau mengisyaratkan dengan ucapan ini wa fi mithlihi rawa ju'il wawan, ya, mengisyaratkan kepada bahwasanya tubdalul hamzatu ya'an, hanyalah hamzah diganti menjadi ya' idza lam takunil lamu wawan, kalau lamul kalimahnya bukan wawu. Bukan wawu itu apa tadi, hamzah atau ya asli atau ya yang aslinya wawu gitu loh. Nah, itu diganti apa? Ya hamzahnya. Saya ulangi, hanyalah diganti hamzah menjadi ya apabila lamul kalimahnya bukan wawu yang selamat pada mufradnya dari i'lal, sebagaimana yang dicontohkan. Kan hirawah selamat tuh, berharokat wawunya hirawa. Seperti huruf sahih dia hirawa berharokat. Fa in kanatil lam wawan salimat fil mufradi lam tuqlabu al hamzatu ya'an. Adapun kalau lamul kalimahnya wawu yang selamat pada bentuk mufradnya, ya, selamat pada bentuk mufradnya dari i'lal, lam tuqlabul hamzatu ya'an, maka hamzahnya tidak diganti menjadi ya, bal tuqlabu wawan, bahkan diganti hamzahnya menjadi wawu. Apa tujuannya? Li yushakilu al-jam'u wahidahu, agar bentukan jama' ini selaras dengan bentukan mufradnya. Wa dhalika haitsu waqa'atil wawu rabi'atan ba'da alif. Dan itu terjadi ketika wawu menempati huruf keempat setelah alif. Wa dhalika nahwu qawlihim, hal itu contohnya ucapan mereka hira watun, jadi hara harawi, ya, ataupun harawa, ini bukan harawi, harawa, hirawa menjadi harawa, ya, hirawah menjadi harawa. Wa asluha, aslinya adalah haraibu, ya, haraibu ataupun harawibu. Lihat lebih tepat lagi nomor 2 itu. Bal asluha hara, ya, hara bu. Ya. Itu aslinya apa? Harawa, hara bu. Fiha alifan, di situ ada 2 alif. Awaluhuma aliful jamak, yang pertama alif jamak, alif mafa'il. Wasaniyatu aliful mufradah, aliful mufrad. Adapun yang kedua adalah alif mufrad yang ada pada harawah itu. Ya, sehingga berkumpul 2 alif harawu. Ya, harawu. Maksudnya mafa'il cuma karena di situ ada 2 alif. Alif yang pertama jelas enggak diharokati, yang kedua pun alif enggak diharokati, ya. Alif enggak menerima harokat. Ha. Bagaimana prosesnya menjadi harawa? Tsumma qulibat aliful mufradi hamzatan fil jam'i fa sarat harawu. Kemudian dibalik alif mufradnya menjadi hamzah. Alif mufrad itu alif yang kedua, diganti menjadi hamzah fil jam'i, pada jamaknya, sehingga jadilah haraibu. Ini proses yang pertama, mengganti alif mufradnya itu alif yang kedua menjadi hamzah haraibu. Ini seperti kaidah yang sudah lewat. Thumma qulibatil wawu al mutatarifatu al maksuru maqablaha ya'an fasarat haraibu. Kemudian diganti wawu yang ada di ujung, ya, yang kasrah sebelumnya menjadi ya, haraibu. Ya, karena sebelumnya kasrah, maka wawu yang ada di ujung diganti menjadi ya, sehingga jadilah haraiyu. Ini proses yang kedua. Proses yang ketiga, tsumma qulibat kasratul hamzati fathatan biqasdi takhfif fa sara haraiyu. Kemudian kasrah pada hamzah haraiyu diganti dengan fathah untuk meringankan, sehingga jadilah haraiyu. Ini proses yang ketiga. Proses yang keempat, kulibatil ya al-mutaforifa alifan. Ya yang ada di ujung diganti menjadi alif. Kenapa? Litaharukiha, karena ya yang berharokat dan sebelumnya fathah. Sehingga haro a. Ya, haro a. Proses yang kelima, summa kulibatil hamzatu ya'an. Kemudian hamzahnya diganti menjadi ya. Ya. Lijtima'i syibhi salasi alifat. Karena berkumpulnya syibhi salasi, sesuatu yang mirip tiga alif, fasorat harawa. Ya, sepertinya ini bukan yang terakhir itu ya. Tsumma qulibatil hamzah ya'an. Kalau ya'an berarti harawi. Ya. Kemudian diganti hamzah. Ya. Tsumma qulibatil hamzah ya'an. Kemudian hamzahnya diganti menjadi ya. Ya. Sepertinya bukan ya ya, keliru sepertinya. Diganti dengan wawu. Lijtima'i syibhi thalasi alifat, karena berkumpul di situ sesuatu yang mirip tiga alif. Haro wa. Haro wa. Bukan ya ya, keliru sepertinya. Kemudian atau kita baca ya penjelasan dari Nisham. Ya, kata beliau, wa mithalu ma lamuhu wawun salimat fil wahid. Maka contoh apa yang lamnya wawu yang selamat pada bentuk mufradnya, hirawah, harawa. Wa dhalika anna qalabna alif hirawah fil jami' hamzatan ala haddil qalbi fi risalah rasail. Demikian karena kami balik alif ya hirawah pada jama' menjadi hamzah ala haddil qalbi, sesuai dengan batasan qalb, pada risalah rasail. Ya, mirip. Ya. Tsumma abdalna al-wawa ya'an, kemudian kami ganti ya, wawunya menjadi ya. Haraibu diganti wawunya menjadi ya. Litatarrufiha ba'da al-kasrah, karena ia ada di ujung setelah kasrah. Haraibu, haraiyu sehingga. Ya. Tsumma fatahna al-kasrah fanqalabat al-ya alifan, kemudian kami fathah hamzah yang kasrahnya, maka berubahlah ya'nya menjadi alif. Jadi hara'a. Ya, hara'a. Thumma qalabna al-hamza wawana. Kemudian kami balik. Hamzahnya menjadi wawu. Fasara, maka jadi hara'wa. Ba'da khamsati a'malin ayubah. Setelah lima langkah juga. Sama. Liru tadi ya. Catatan kaki. Thumma qulibatil hamzatu ya'an. Jadi wawan. Kelihatan kau hara'wa. Itu lima langkah. Ya. Lima langkah diingat. Ingat. Ya. Kemudian wa asyara bi qawlihi wa hamzan awwal al wawaini rudda ila annahu yajibu raddu awwal al wawaini al musaddarataini hamzatan ma lam takun ithaniyatu badalan min alifi fa'ala. Dia mengisyaratkan dengan ucapannya wa hamzan awwal al wawaini rudda, kepada bahwasanya wajib mengganti wawu yang pertama yang ada di awal menjadi hamzah. Wajib membalik atau mengganti wawu yang pertama dari dua wawu yang ada di depan menjadi hamzah, dengan syarat malam takun itsaniyatu badalan min alifi fa'ala, selama wawu yang keduanya bukan wawu yang merupakan pengganti dari alif pada wazan fa'ala. Fa'ala filun mad. Ya, contoh awasil, awasilu. Ya, fi jam'i wasilah, sebagai bentuk jamak dari wasilah. Awasilu. Aslinya apa? Awasilu. Aslinya wawasilu. Wawasilu. Biwawaini. Dengan dua wawu. Al-ula fa'ul kalimah. Wawu yang pertama adalah fa'ul kalimahnya. Wasaniyatu badalun min alifi fa'ilatin. Adapun wawu yang kedua adalah wawu yang merupakan pengganti dari alif pada wazan fa'ilah. Wazan fa'ilah. Ya. Fa in kanat tsaniyatu badalan min alifi fa'ala lam yajib al-ibdalu. Adapun kalau wawu yang keduanya adalah pengganti dari alif pada wazan fa'ala bukan fa'ilah, maka lam yajib al-ibdal, tidak harus mengganti wawu yang pertama menjadi hamzah. Contoh wufiya, wuriya, wufiya, wuriya. Ya, tidak harus mengganti wawu yang pertama menjadi wawu menjadi hamzah, ufiya atau uriya. Boleh juga diganti hamzah, tapi tidak wajib. Lihat catatan yang nomor 3, wa fi hadhihi al-halati yajuzu al-ibdalu fa hasab. Fataqulu wufiya wa ufiya, wa taqulu wuriya wa uriya. Pada keadaan seperti ini boleh mengibdal saja, boleh. Dikatakan wufiya atau ufiya, wuriya atau uriya. Lihat asluhu, asal dari wufiya dan wuriya adalah wafa. Fa'ala, perhatikan asalnya fa'ala. Ya, lihat fa'ala. Asal dari wuriya adalah wara. Wara yuwari. Yuwari sawatahu, menutupi. Falamma bunya lil maf'ul, tatkala dibentuk untuk maf'ul wafa dan wara ini, maka ihtija ila dhammi ma qabla al-alif. Butuh untuk mendhammah apa yang sebelum alifnya. Iya kan? Untuk memabni majhulkan. Caranya bagaimana? Mendhammah yang pertamanya, kemudian mengkasrah sebelum akhirnya pada fi'il ma'ub. Ya. Butuh kepada dhammah apa yang sebelum alif. Fa'ubdilatil alif wawan. Maka digantilah alif. Ya, alif fa'ala menjadi wawu. Untuk menyesuaikan dengan dhammah. Sehingga jadilah apa? Wufiya, wuriya. Boleh juga dibaca wufiya, wuriya. Nah itu. Kemudian bait selanjutnya, wa maddan ibdil tsani al hamzaini min kalimatin yaskun ka asir wa tumin in yuftah isra dhammin aw fathin qulib wawan wa ya anisra kasrin yanqalib sul kasri mutlaqan kadha wa ma yudam wawan asir ma lam yakun lafzan atam fadhaka ya'an mutlaqan jawa a'um wa nahuhu wajhaini fi thanihi um. Jadikanlah yang kedua dari hamzah pada satu kalimat menjadi mad. Jadi mad dan maful bih sanin muqaddam, saniya maful bih awal. Jadikanlah yang kedua dari dua hamzah pada satu kata mad. Ya, diganti apa? Hamzah yang keduanya menjadi mad. Kapan itu? In yaskun ka'athir waktu min, apabila hamzah yang keduanya disukun. Seperti athir, jadi a'athir. Ditakhfif jadi athir. U'tumin menjadi u'tumin. In yuftah isra dhammin aw fathin qulib wawan. Adapun kalau hamzah yang keduanya di fathah, setelah hamzah sebelumnya di dhammah atau di fathah, maka hamzah yang keduanya diganti menjadi wawu. Apabila hamzah yang kedua di fathah setelah dhammah dan fathah pada hamzah sebelumnya, maka hamzah yang kedua diganti menjadi wawu. Wa ya anisra kasrin yanqalib. Kemudian hamzah yang kedua diganti menjadi ya. Kalau hamzah yang kedua ini datang setelah kasrah. Ya. Zul kasri mutlaqan kadza. Kemudian hamzah kedua yang dikasrah secara mutlak demikian, yakni diganti menjadi ya. Wa ma yudham wawan asir, terus meneruslah. Ya. Pada hamzah yang didhammah untuk mengubahnya menjadi wawu. Jadi asir ma yudham wawan. Ya. Teruslah pada hamzah yang didhammah untuk mengubahnya menjadi wawu. Malam yakun lafzan atam, selama hamzah tersebut yang diganti menjadi wawu tidak ada di akhir kata. Lafzan atam menyempurnakan lafaz, maksudnya tidak menempati huruf terakhir pada satu kata. Fadzaka ya'an mutlaqan ja. Kalau yang demikian, yakni kalau hamzahnya di ujung, maka ya mutlaqan ja. Hamzah tersebut datang dalam bentuk ya secara mutlak. Wa aum, kemudian aum, wa nahwu dan yang semisal aum, wajhaini fi tsanihi um. Ini um fil amr dari ammi ummu umma. dan aum dan yang semisal aum om yani iqsid, silakan kau tuju dua sisi pada hamzah yang keduanya, boleh dengan menetapkan hamzahnya dengan dikatakan aum atau diganti dengan wawu awum. Hal itu kurang lebih makna bait. Kemudian penjelasannya, idza istama'a fi kalimatin hamzatani wajaba takhfifu in lam yakuna fi mawdhi'il 'ain. Apabila berkumpul pada satu kata dua hamzah, maka wajib untuk ditakhfif, diringankan, in lam yakuna fi mawdhi'il 'ain. Apabila dua hamzah tersebut tidak menempati posisi ainul kalimah. Ya, tidak menempati posisi ainul kalimah. Adapun kalau dua hamzahnya menempati posisi ainul kalimah, maka hamzah yang pertama dilebur, didhom pada hamzah yang kedua. Sebagaimana di sini disebutkan contohnya sa'al. Ya. Dari sihom balagh dari fa'il wazan fa'al. Ya. Kemudian juga ra'is, ra'as. Ya. Di duam. Ya. Yang pertama kepada yang kedua. Adapun setelah hamzah yang bertasydid itu alif, maka itu alif fa'al, alif fa'al. Dan ini bukan pembahasannya. Kemudian thumma in taharrakat ulahuma wa sakanat tsaniyatuhuma wajaba ibdalu tsaniyati maddatan tujanisu harakatal ula. Kemudian apabila taharrakat ulahuma, salah satu dari dua hamzah ini berharokat, ya, ataupun ulahuma yang pertama, ya saya ulangi, thumma in taharokat ulahuma, kemudian apabila hamzah yang pertamanya berharokat, ya, wasakanat tsaniyatuhuma dan hamzah yang kedua sukun, maka hukumnya wajaba ibdalu tsaniyati maddatan tujanisu harokatul ula, wajib mengganti hamzah yang kedua dengan mad yang madnya sejenis dengan harokat hamzah yang pertama. Fa'in kanat harokat wa fathatan ubdilati tsaniyatu alifa. Kalau harokat hamzah yang pertama fathah, maka hamzah yang kedua diganti dengan alif. Contoh asartu dari asartu. Contoh juga amana dari amana. Amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi. Juga amura ila wala amurannahum dari amura aslinya. Wa in kanat dhammatan ubdilat wawan. Adapun kalau hamzah yang pertama di dhammah, maka hamzah yang kedua diganti dengan wawu. Contoh usiru aslinya usiru dalam ayat utiya kitabahu wa amman utiya kitabahu aslinya utiya. Wa in kanat kasratan ubdilat ya'an. Apabila hamzah yang pertama dikasrah, maka yang kedua diganti ya. Contoh itsar. Ya, dari i'tsar dalam ayat i'ti biqur'anin dari i'ti. Ya, kalau disambung dengan ayat sebelumnya maka dibaca ditetapkan hamzahnya, tapi kalau dimulai bacaan dari i'ti maka dijadikan mad. Wa hadza huwa al-muradu biqauli inilah yang dimaksud dengan ucapan beliau wa maddan ibdil al-bait. Ya, faham ya, itu maksud atau makna dari bait yang pertama. Kemudian wa in taharrakat tsaniyatuhuma fa in kanat harakatuhuma harakatuha fathatan wa harakatu ma qablaha fathatun aw dhammatun qulibat wawan. Adapun apabila hamzah yang kedua berharokat, ya kalau tadi sebelumnya hamzah yang keduanya sukun, kalau sekarang pembahasannya hamzah yang keduanya berharokat, fa in kanat harakatuha fathatan, apabila harokat hamzah yang kedua itu fathah, wa harakatu ma qablaha fathah aw dhammah, kemudian harakat hamzah sebelumnya fathah atau dhammah, jadi harakat hamzah yang keduanya apa, fathah, sebelumnya fathah atau dhammah, maka qulibat wawan, maka hamzah yang kedua dibalik menjadi wawu. Fal awwalu nahu, contoh yang pertama yaitu hamzah yang keduanya fathah, yang pertamanya fathah, contohnya adalah awadim, jam'u bentuk jamak dari Adam. Adam. Asal Adam, aslu Adam gitu ya. Nah itu, awadim. Ya. Awadim. Artinya aadim berarti ya. Awadim. Wasan yang kedua nahu uwaidim. Uwaidim. Ya, ini yang kedua maksudnya hamzahnya di fathah sebelumnya dhammah. Sebelumnya apa? Di dhammah. Maka diganti yang kedua menjadi wawu. Uwaidim tasghir, penduduk tasghir dari Adam. Wa hadha huwal muradu biqaulihi in yuftah isra dhamminau fathin qulib wawan. Inilah yang dimaukan dengan ucapan an-nazim, apabila hamzah yang kedua di fathah setelah dhamma atau fathah, maka yang kedua tersebut diganti menjadi wawu. Kemudian wa in kanat harakatu ma qablaha kasratun qulibat ya'an. Adapun kalau ya, harokat sebelum ya, sebelumnya, kalau harokat sebelumnya, sebelum hamzah ini fathah ya, kalau harokat sebelum hamzah ini fathah itu kasrah, maka kulibat ya'an, hamzah yang kedua diganti menjadi ya. Saya ulangi, apabila harokat yang sebelum hamzah yang kedua itu di kasrah, apabila harokat dari huruf yang sebelum hamzah yang di fathah itu adalah kasrah, maka hamzah yang kedua diganti menjadi ya. Contoh iyamun. Iyamun. Wahuwa mithal isba'in. Dan ia wazannya isba'. Ya, isba'. Ya. Min amma, dari amma. Ya ummu. Wa asluhu, asal dari iyam, ya lihat, asal dari iyam, i'mam. I'mam kan itu isba', wazannya isba'. I'mam. Ya, di situ i'mam. Fanuqilat harakatul mim al-ula ilal hamzah allati qablaha. Maka dipindahkan harakat mim yang pertama, fathah berarti, ilal hamzah allati qablaha, kepada hamzah yang sebelumnya. Ya. Kemudian wa udghimatil mimu fil mimi fasara iam, kemudian dileburlah ya mim kepada mim yang setelahnya sehingga jadilah iam. Iam. Thumma qulibatil hamzatu tsaniyah ya'an fasara iam. Kemudian dibaliklah hamzah yang kedua menjadi ya karena sebelumnya kasrah sehingga jadilah iam. Wa hadha huwal muradu min qawlihi wa ya'an isra kasrin yang qalib. Inilah yang dimaukan dengan ucapan an-nazim. Ya. Hamzah yang kedua berubah menjadi ya kalau datang setelah kasrah. Kemudian asyara bi qaulihi, beliau mengisyaratkan dengan ucapannya bi qaulihi dzul kasri mutlaqan kadza. Hamzah kedua yang dikasrah secara mutlak demikian, yakni diganti menjadi ya. Mengisyaratkan kepada annal hamzah tsaniyata, bahwasanya hamzah yang kedua idza kanat maksuratan, apabila ia dikasrah, tuqlabu ya'an mutlaqa, maka ia dibalik menjadi ya secara mutlaq. Apa maksudnya mutlaq? Ay sawa'un kanat allati qablaha maftuhatan aw maksuratan aw madmumatan. Yani sama saja apakah sebelumnya fathah, kasrah atau dhammah. Yang jelas kalau dia hamzah yang kedua ini kasrah, diganti dengan ya. Fal awwal nahwu, yang pertama contohnya, yakni hamzahnya kasrah sebelumnya fathah. Itu yang pertama. Ayinu. Ayinu. Mudhorenya anna. Anna itu merintih. Masdarnya anin. Anna ya'innu. Anna ya'innu. Menjadi ayin. Apa aslinya ayin? Aslinya adalah a'innu. Ya, anna kan untuk saya ya. A'innu jadi. Ya'innu untuk anak, a'innu. Aslinya ayinu ainu. Fa khuffifa bi ibdali tsaniyati min jinsi harakatiha, maka diringankan dengan mengganti hamzah yang kedua ya dengan huruf yang sejenis dengan harokat, dengan harokatnya. Harokatnya apa? Kasrah hamzahnya. Yang sejenis dengan kasrah apa? Ya. Fa sara, maka jadilah ayinu. Ya jelas lebih ringan ainu daripada ainu. Waqatu haqqaqu, dan kadang hamzahnya dimunculkan, diwujudkan, tidak diganti ya kadang. Contoh a'innu, kadang demikian. Di hamzataini, dengan dua hamzah. Walam tu'amal bihadhil mu'amalati fi ghairil fi'li illa fi a'immah. Fa'innaha ja'at bil ibdari wa tasfih. tidaklah diperlakukan dengan perlakuan seperti ini pada selain fi'il. Ya, perlakuan ini khusus pada apa? Fi'il. Kecuali ada juga yang dikecuali dari isim, di mana ia diperlakukan seperti ini. Saya ulangi, tidaklah diperlakukan seperti perlakuan ini pada selain fi'il. Kecuali a'immah. A'immah bisa dibaca a'immah dengan tahqiq hamzah atau dengan badal hamzah menjadi ya sehingga menjadi a'immah. Fa innaha ja'at bil ibdal. Sehingga a'immah datang dengan ibdal dengan dikatakan a'immah. Kadang dengan tashih yaitu a'immah. Tashih masih menetapkan hamzahnya. Nah itu. Wa tsani nahu ijimmu. Yang kedua apa? Yang kedua yakni hamzah keduanya kasrah sebelumnya kasrah. Ya. Contohnya ijimmun. Ijimmun. Ini misalu isbi' sewazan dengan isbi' wazannya isbi' dari amma juga ya. Asalnya i'mimun ya i'mimun isbi'un ya. I'mimun bagaimana bisa menjadi i'mimun ya. Nukilat harakatul mim al-ula ilal hamzati tsaniyah harakat mim yang pertama pada i'mimun mimnya harakatnya dipindahkan kepada hamzah yang kedua. Ya. Kemudian wa udghimat al-mimu fil mim. Kemudian mim diidghamkan pada mim yang setelahnya maka jadilah menjadi i'immun. Fa khuffifatil hamzatu tsaniyah, kemudian ditakhfif hamzah yang kedua bi ibdaliha dengan ia diganti dengan huruf yang sejenis dengan harokat hamzah itu. Apa yang sejenis dengan kasrah? Ya, fa sara maka jadilah i'immun. Kemudian yang ketiga yakni hamzah yang kedua di kasrah sebelumnya di dhammah contohnya uyinnu asluhu aslinya adalah uinnu ya uinnu dan asalnya lagi adalah uninu li'annahu mudhari' karena uninu itu bentuk mudhari' dari anantuhu dari anana ya anana yu'ninu maknanya ai ja'altuhu ya'in aku menjadikan ia merintih ya merintih. Fadakhalahu an-naqlu wal idgham. Kemudian u'ninu dimasuki an-naql perpindahan harokat dan peleburan. Iya. Harokat nunnya pada u'ninu dipindahkan kepada hamzah yang kedua. Setelah itu nunnya dilebur kepada nun setelahnya. Sehingga jadilah u'innu. Thumma khufifa bibdali thani hamzataihi min jinsi harokatihya. Kemudian diringankan dengan mengganti yang kedua dari dua hamzahnya dengan huruf yang sejenis dengan harokat hamzah itu yang diganti. Yaitu apa? Kasrah. Maka jadilah uyinnu. Wa asyara biqawlihi wa ma yubam wawan asir. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya alif atau hamzah. Yang kedua yang didhammah wawan asir. Ya, teruslah diganti dengan wawu. Kepada bahwasannya idha kanatil hamzatu thaniyah apabila hamzah yang kedua madmumatan didhammah. Qulibat wawan maka ia diganti dengan wawu. Sawa'un in fathatil ula aw in kasrat aw in dhammat sama saja apakah hamzah yang pertamanya di fathah atau di kasrah atau di dhammah. Fal awwalu maka contoh yang pertama yakni hamzah kedua di dhammah yang sebelumnya di fathah adalah awubbun. Jama' dari abbin. Maknanya al-mar'a rumput. Asluhu asal dari awubbun adalah abubun. Li'annahu af'ul karena dia wazannya af'ul. Fanuqilat harokatu ainihi ila fa'ihi. Kemudian harokat ainnya pada ba dipindahkan kepada fa'nya. Yaitu hamzah yang kedua. Suma udhima. Kemudian diilhamkan ba yang setelahnya. Ba tersebut. Yang dipindahkan harokatnya kepada ba yang setelahnya. Sehingga jadilah fasara a'ubun. A'ubun. Suma khufifat saniyatul hamzataini. Kemudian yang kedua dari dua hamzah tersebut ditakhfif. Diringankan. Dengan ia diganti dengan huruf yang sejenis dengan harokatnya. Harokatnya apa di situ? Dhammah. Yang sejenis dengan dhammah apa? Dari huruf mad wawu. Maka jadilah awubun. Ya. Wasan yang kedua. Hamzah di dhammah. Sebelumnya kasrah. Iwumun. Ya. Ini sewazan dengan misalu isbu'. Ya. Wazannya isbu'. Min amma dari amma. Ya. Min amma. Berarti aslinya apa? I'mum ya. Isbu' i'mum. Ya. Lihat dalam catatan kaki juga ada i'mum. Hurrikatil hamzatu biharakatil mim al-ula. hamzah diharokati dengan harokat mim yang pertama. Kemudian mim yang pertama didhom kepada mim yang kedua menjadi ium. Kemudian diganti ya al-hamzah yang didhomma dengan wawu. Maka jadilah ibum. Sama prosesnya dengan sebelumnya. Ya, yang ketiga yaitu hamzah didhomma sebelumnya dhomma. Contohnya ubumun. Di atas misal wazan ublum. Min am juga. Ya, ya di situ aslinya umum. Aslinya umum. Usbu' wazannya berarti umum. Hurikatil hamzatu biharukatil mim. Kemudian hamzanya diharukati dengan harukat mim. Yang pertama. Mim yang pertama. Kemudian mim yang pertama didebur dengan mim yang kedua. Sehingga jadilah uummun. Ya. Uummun. Uummun. Qa'ubdilatil hamzatul magmumah al-thaniyah. Wawan. Kemudian hamzah yang didommah yang kedua. Diganti menjadi wawu. Sehingga jadilah uummun. Artinya uummun. Ya. Nah, kemudian wa asyara bi qawlihi ma lam yakun lafdhan atam fa dzaka ya mutlaqan ja. Kepada annal hamzah tsaniyah al madmumah bahwasanya hamzah yang kedua yang didhammah innama tasiru wawan hanyalah ia berubah menjadi wawu idza lam takun tarafa kalau ia tidak ada di ujung kata di akhir kata. Fa in kana tarafan suyirat ya'an mutlaqa kalau ia dari ujung maka ia diganti menjadi ya secara mutlak. Sawa'un in dhammatil ula aw in kasarat aw in fatahat aw sukkinat sama saja apakah yang pertamanya di kasrah atau yang pertamanya di fathah atau di sukun. Fataqulu fi mithali maka kamu katakan pada misal wazan Ja'far kalau diambil dari qara'a qara'a ya Ja'far kalau dari qara'a qara'a ya. Tsumma tuqlabul hamzatu ya'an. Kemudian hamzahnya diganti menjadi ya sehingga jadilah fatasiru ya. Menjadi qara'an. Ya fatasiru qara'an. Fataharakatil ya wa fataha ma qabla. Maka di situ ya-nya berharakat sebelumnya fathah. Faqulibat alifan, maka ya-nya diganti alif fasara maka jadilah qara'an. Ya qara'an. Wa taqulu fi mithal zibrij dan kamu katakan pada semisal zibrij min qara'a dari qara'a qir'i ya qir'i thumma tuqlabul hamzatu ya kemudian hamzanya dibalik menjadi ya fatasiru maka jadilah qir'iyan kalau manqus seperti si manqus ya. Wa taqulu fi mithal bursun dan kamu katakan pada semisal wazan bursun dari qara'a qur'u ثم تقلب الضمه التي على الهمزه الاولى كسره kemudian dhamma yang ada pada hamzah yang pertama ya diganti menjadi kasrah maka jadilah qur'iyan ya fatasiru qur'iyan mithlu al-qadhi ya, seperti al-qadhi kemudian wa syara bi qawlihi wa um wa nahuhu wajhain fi thanihi um kepada bahwasanya apabila hamzah yang keduanya didhammah kemudian wan fataha ma qabla sebelumnya fathah wa kanatil hamzatul ula lil mutakallim sedangkan hamzah yang pertamanya untuk mutakallim maka jazalaka fi thaniyati wajhan maka boleh bagimu pada hamzah yang kedua dengan dua sisi yang pertama ibdal mengganti hamzah dengan wawu wa tahqiq kemudian yang kedua menetapkan hamzahnya wa dzalika nahu contohnya aum mudhari dari amma amma ya ummu ana a ummu fa in syi tabdalta kalau kamu mau kau ganti hamzahnya menjadi wawu fakulta maka kamu katakan a ummu wa in syi tahaqqaqta kalau kamu mau kau tetapkan hamzahnya fakulta a ummu wa kadza ma kana nahu a ummu demikian pula hukumnya pada yang semisal a ummu apa itu yang semisal a ummu fi kauni ula hamzataihi lil mutakallim yaitu ketika hamzah yang pertamanya mutakallim wakasarta saniyatahuma kemudian yang keduanya dikasrah ya juzu fi saniyati minhuma maka boleh pada yang keduanya untuk ibdal ataupun tahqiq ya contoh ayinnu aku merintih mudhari anna anna ya innu ana a innu boleh dikatakan a innu atau ayinnu kenapa ya tadi hamzah yang pertamanya untuk mutakallim yang keduanya dikasrah apa yang sebelumnya di dhamma. Fa in syi'ta abdalta kalau kamu mau kau ganti hamzahnya dengan ya fakulta ayinnu. Wa in syi'ta haqqaqta kalau kamu mau kau tetapkan hamzahnya maka kamu katakan ainnu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.